بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري. Tayyib, di sana ada hadis Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hitan layusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan para malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, sampai pun semut di dalam lubangnya dan ikan di lautan, mendoakan kebaikan bagi mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan untuk manusia. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan talabul ilmi syar'i, juga menjelaskan tentang mengajarkan al-ilmu syar'i. Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta liusalluna ala muallimin nasil khaira. Hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang lain yang dulu biasanya waktu pelajaran pagi kita juga murajaah ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis Abi Hurairah anda Muslim. Tapi sekarang lafaz hadisnya lain. Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta layusalluna ala muallimin nasil khaira. Sahabat hadisnya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang kedua yang semakna dengan ini, kalau tadi innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta layusalluna ala muallimin nasil khaira. Sahabat hadisnya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan para malaikatnya serta penduduk langit dan bumi sampai pun semut di dalam lubangnya dan ikan di lautan, mendoakan kebaikan bagi mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis yang kedua, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibi ilmin ridan bima yasna' wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al hitanu fi bahriha. Yang kedua, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Dan sesungguhnya malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk menaungi para talabatul ilmi karena ridha dengan yang mereka lakukan. Para malaikat membentangkan sayap-sayapnya menaungi para thullabul ilmi syar'i karena ridha atas apa yang mereka lakukan. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Hadis ini sahabatnya Abu Darda radhiyallahu an yang meriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Tayyib, kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarh sunnah, wa laysa li ahadin rukhsatun fi syai'in akhadha bihi ma lam yakun 'alayhi ashhabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw yakunu rajulun yad'u ila syai'in ahdathahu man qablahu min ahli al-bid'ah fa huwa kaman ahdathahu faman za'ama dhalika aw qala bihi faqad radda as-sunnah wa khalafa al-haqq wal jama'ata wa abaha al-hawa wa huwa asharrun 'ala hadhihi al-ummati min iblis. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa laysa li ahadin rukhsatun, dan tidak ada keringanan sedikit pun bagi seseorang. Laisa, tidak ada li ahadin bagi seseorang rukhsah, keringanan, dispensasi, pengecualian. Fi syai'in, pada suatu perkara, akhadha bihi, yang dia ambil, dia amalkan, dia ikuti. Mimma lam yakun alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana perkara yang dia ambil itu tidak pernah ada dicontohkan, dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misal, ada seseorang memunculkan sebuah perkara baru dalam agama ini, padahal usut punya usut, hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Dan perkara itu bertentangan dengan nas, dengan keumuman dalil, dengan ijma' yang ada. Rasul tidak pernah melakukannya semasa hidupnya, para sahabat juga tidak pernah melakukan, baik ketika Rasul masih ada ataupun setelah Rasul wafat. Al-Qurunul Mufaddalah juga tidak pernah melakukan, kemudian dia memunculkannya dengan alasan ini baik, ini akan memberikan kesemangatan kepada kaum muslimin. Contoh, al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, merayakan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulid Nabi, yang kita kenal dengan kalimat maulid Nabi. Mereka memunculkannya dengan alasan ini akan bisa menambah kecintaan kita kepada Rasul, ini akan bisa mengingatkan kita pada sejarah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kegiatan-kegiatan maulid Nabi menurut mereka akan dibacakan di situ sirah Rasul, akan dibacakan di situ perjuangan-perjuangan Rasul, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bagaimana ujian-ujian yang diterima oleh Rasul dan bagaimana kesabaran beliau. Sehingga kita yang tidak menjumpai masa-masa itu, kita akan bisa mengetahuinya sehingga lebih menambah kecintaan kita kepada Rasul. Alasan mereka. Namun apakah hal itu pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak pernah sama sekali. Rasul tidak pernah merayakan maulid Nabi, tidak maulid beliau, tidak pula istrinya tercinta Khadijah, tidak pula pamannya yang telah meninggal terlebih dahulu sebagai syuhada'u Uhud, Hamzah bin Abdul Muttalib, atau putri-putri beliau. Demikian pula para sahabat yang lebih cinta kepada Rasul daripada kita, mereka-mereka juga tidak pernah mengadakan acara ini, maulid Nabi. Ini sebagai satu contoh. Maka kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidak ada bagi seorang pun keringanan untuk mengambil sesuatu dan dia amalkan, dia yakini sebagai bagian dari agama yang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Aw yakunu rajulun yad'u ila syai'in ahdathahu man qablahu min ahlil bid'ah. Atau tidak pula ada rukhsah, keringanan, dispensasi, pengecualian bagi seseorang, rajulun, seseorang yad'u ila syai'in, yang dia mengajak manusia kepada sesuatu. Ahdathahu man qablahu min ahlil bid'ah, di mana sesuatu yang dia dakwahkan itu, sesuatu yang dia sampaikan kepada umat adalah sesuatu yang dia ambil dari pendahulu-pendahulunya dari kalangan mubtadi'ah ahlul bid'ah. Tidak ada rukhsah, tidak kemudian dia menyatakan, oh ini yang penting saya ada pendahulunya dari generasi-generasi awal dulu. Padahal Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan sama sekali, tidak pernah mencontohkannya. Dan dalil-dalil baik secara khusus ataupun secara umum bertentangan dengan perbuatan tersebut. Maka yang seperti ini dihindari. Apakah dalil-dalil yang jelas seperti misal al-qawlu bi khalqil Qur'an, pendapat yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, dalilnya jelas. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan apabila ada seorang dari kalangan musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu wahai Rasul, berikan perlindunganmu kepadanya sampai dia mendengar kalamullah. Nasnya jelas. Kemudian ada seorang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Pada generasi-generasi berikutnya ada lagi yang memunculkan pemikiran seperti ini, bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Maka tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagi dia untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan di waktu-waktu dahulu dari kalangan mubtadi'ah. Fahuwa kaman ahdathahu. Maka seseorang yang menyampaikan kebid'ahan di masa-masa lampau, dia ulang lagi, dia sampaikan, dia perbaharui, maka dia taubah, sama seperti orang yang memunculkan kebid'ahan tersebut. Faman za'ama dzalika, maka barang siapa yang meyakini hal itu, mengucapkannya, menyampaikannya, kebid'ahan tersebut, dan dianggap baik, merupakan bagian dari agama, au qala bihi, atau dia sampaikan, faqad radda sunnah, maka berarti dia telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu kebid'ahan muncul melainkan sebuah sunnah yang semisal dengannya hilang. Tidaklah seseorang memunculkan sebuah kebid'ahan melainkan pasti dia akan meninggalkan sebuah sunnah yang semisal dengannya atau bahkan lebih dari kebid'ahan yang dia munculkan. Wa khalafal haqqa wal jama'ata, maka berarti dia juga telah menyelisihi al-haq dan menyelisihi al-jamaah. Wa abahal hawa, dia berarti telah membolehkan diberlakukannya hawa nafsu dalam mengikuti agama ini. Wa huwa asyarrun ala hadhil ummati min iblis, maka dia lebih jelek dibanding iblis dalam penyesatannya kepada manusia. Kalau iblis tidak terlihat, enggak tampak bujuk rayunya, ada kalanya diikuti, oleh seseorang, ada kalanya mengingkari. Namun ketika seorang manusia dari jenisnya yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan kejelekan-kejelekan ini, dan penampilan dia seakan sebagai seorang yang alim, seorang yang saleh, maka banyak manusia tertipu dengannya. Wah, si fulan itu saleh, imamahnya tebal, jubahnya panjang. Dia juga sebagai seorang imam, tetapi di lain waktu dia juga merangkap sebagai dukun. Orang tertipu dengan dia. Oh, si fulan itu, antum kehilangan, Anda kehilangan apa? Kambing, kehilangan sapi, kehilangan perhiasan emas di rumah, uang. Silakan datang ke sana. Dia bisa menyingkap tabir ghaib. Dia bisa dengan kesolehannya akan menampakkan kepadamu siapa yang mengambil hartamu. Orang yang jahil, yang tidak mengetahui tentang dahsyat dan bahayanya kesyirikan, akan sangat mudah percaya. Coba yuk datang ke sana, dilihat bagaimana kondisi orang itu, akan tertipu. Oh iya, orangnya soleh. Yang lain lagi menyatakan, Anda ingin banyak rezeki, lapang rezekinya, mudah usahanya, sana minta sesuatu dari orang soleh di sana, akan lebih mudah tertipu orang tadi. Begitu datang, dilihat orang itu secara zahirnya soleh, ada tasbih di tangannya, selalu berkomat kamit mulutnya, dikira berzikir kepada Allah, tetapi kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Kemudian memberikan mantra-mantra ataupun jampi-jampi, ini bawa pulang, rezekimu akan mudah. Manusia lebih tertipu dengan yang seperti ini. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa huwa asyarru ala hadhil umma min iblis. Maka dia lebih jelek terhadap umat ini, lebih berbahaya terhadap umat ini, bentuk-bentuk penyesatan yang dia lakukan karena disaksikan oleh mata kepala manusia secara langsung, daripada bisikan-bisikan iblis alaihi la'inullah. Allahu a'lam bissawab. Adapun syarahnya insyaallah kita sambung pada pertemuan mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.